Aku takkan pernah kau kalahkan, walau kau coba hancurkan aku. Aku kan selalu tetap berdiri, merasa hebat, merasa kuat. Aku